anak yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Memelihara Tanaman. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita dengarkan bersama. Suatu hari, Susi kakak Doni pulang setelah satu minggu mengikuti kegiatan di sekolahnya. Ia sangat rindu pada tanaman-tanaman bunga kesayangannya. Tapi, apa yang terjadi anak-anak? Adik! Ada apa, Kak? Kok berteriak? Mengapa tanamannya seperti ini, Dek? Hah? Tanamannya mati semua? Kamu pasti tidak menyiramnya. Kak Susi kan sudah berpesan. Mengapa kamu tidak memperhatikan nasihat kakak? Aku lupa kak. Ada apa Susi? Baru pulang kok teriak-teriak. Loh Doni, mengapa kamu menangis? Itu ya, Doni tidak merawat tanaman kami, sehingga bunga yang kami tanam mati semua. Sudah, kalian jangan bersedih lagi. Besok kita tanam lagi bunga kenop dan bunga mataharinya. Tapi dari mana benihnya ya? Kemarin aku hanya minta punya temanku. Wah, ayah punya banyak di belakang rumah. Besok kita tanam lagi bunganya. Tapi kalau menanam tanaman, tanaman harus selalu dipelihara. Anak-anak yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang tata cara memelihara tanaman. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Anak-anak, kalau kita menanam tanaman, kita harus memeliharanya agar tumbuh dengan subur. tanaman harus selalu kita sirami, diberi pupuk, dibersihkan daunnya, ditempatkan di tempat yang teduh. Bila batang penuh, maka pot bunga harus diganti dan hindarkan dari hama dan penyakit. Anak-anak, memelihara tanaman itu sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Karena dengan banyak tanaman, membuat udara menjadi segar. Kita bisa berlindung dari teriknya matahari. Dan tanaman bunga yang beraneka warna akan menambah indahnya lingkungan kita. Oleh sebab itu, ayo kita pelihara tanaman yang ada di sekitar kita dengan baik, agar tanaman tumbuh subur dan indah. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!